Mang Iwan, hayu urang kaki cadas. Kodok pancet, awas copet, empat ngempet, tingkat gencet kita meleng dia empat dompet, di pangplas, keringi pengplas. Dari sunter akang ke pasar denging, kejeplak kejeplak kejeplak kejeplak kejeplak jalan ni pecah ngantar pacar digigit anjing. Ding dong bang dong ding dam, ding dong bang dong ding dam. Rumah api, batu virus, jalan kaki, sendal putus. Sialan. OAOE, bunyi balon. Bibir jontor, pipi bengkak diantuk taon. Eta culak colek kenal belon. Duit cekak, doku cekak ngajak nonton. Tikus ma, anak naberi. Ngaliang, ngaliang, ngaliang ma baju bagus, gak punya duit, udah cerang, gak bisa pacaran. Ding dong bang dong ding, blam, antek dong bang dong ding, blam. Teman ini batu jamrut, punya bini sering cemberut, celurut.